Cuma saja dirimu kembali hanya membuatku sakit hati. Rela, mungkin rela diriku kau buang, asal saja caramu jangan begini. Hati rela, mungkin rela seribu lebih seribu kali.